السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-12, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari surah Hud ayat ke-18. Nah, silakan dibaca Pak Wahid. Nah, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Di kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim wa yaqulul ashhadu ha'ula'i alladhina kadzabu 'ala rabbihim ala la'natullahi 'alal dhalimin. Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-adakan kedustaan atas Allah? Mereka akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi berkata, mereka inilah yang mendustakan atas Tuhannya. Ingatlah laknatnya Allah terhadap orang-orang yang zalim. Al-Wawu harfu isti'naf man ismul istifham sebagai mubtada. Naam. Adlamu khobar mimman jar wa majrur iftara fi'alun madin dengan fa'ilnya domil mustatir huwa 'alallahi jar wa majrur kadziban maf'ulun bih dari iftara. Ulaika ismul isyara sebagai mu'tada, yu'raduna fi'lun mudari'un, al-wawu sebagai fa'il, mudari'nya majhul, fi'liyah, yu'radun sebagai khobar ya. Oh, dulu, yu'radun tadi fi'ilnya majhul, jadi wawunya naibul fa'il. Oh iya. Yuraduna fi'lun mudhari'un mabniyun lil majhul, al-wawu sebagai naibul fa'il, jumlah fi'liyah yuradun sebagai khobar. Nah. Ala rabbihim jar wa majrur him mudufun ilaihi, al-wawu harfu atfin, yaqulu fi'lun mudhari'un ashadu fa'il, haula'i isim mausul isim isyarah sebagai dina isim mausul sebagai khobar. Naam. Kadzabu fi'lun madin dengan al-wawu sebagai fa'il, ala rabbihim jar wa majrur him mudafun ilaihi, ala harfu tanbih la'anatu mubtada sebagai wa huwa mudaf, Allahi labdul jalalah sebagai mudofun ilaih. Alad dhalimin jalwa majrur sibuhul jumlah sebagai khobar. Naam. Wala ahada adlama mimmanik talaqa ala Allahi kadiban. Azlamu. Wala ahada adlamu. Oh ya. Wala ahada adlamu mimman ikhtilaqo ala Allahi kadiban, ulaika sayu'raduna ala rabbihim yaumil kiamati. Yauma, zorob ni. Yaumal kiamati. Yaumal kiamati. Liuhasibahum ala a'malihim. Wayaqulul ashadu minal malaikati wan nabiyina wa ghairihim, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim fid dunya qad sakhitallahu alaihim wa la'anahum la'nata la'natan wa la'anahum la'natan la tanqata'a li'anna zulma alladhi iqtarafuhu sara wasafan malazaman lahum wasfan mulaziman lahum wala zuman lahum dan tidak seorang pun yang lebih zalim dari orang yang membuat kedustaan atas Allah. Mereka akan dihadapkan kepada Tuhan mereka di hari kiamat untuk menghisab atas amal-amal mereka dan berkata para saksi dari malaikat, nabi dan selainnya, mereka ini adalah orang yang mendustakan atas Tuhannya di dunia. Sesungguhnya sakhito apa Ustaz? Murka ya tadi? Murka. Sesungguhnya murkanya Allah atas mereka dan laknatnya atas mereka laknatan dengan laknat yang tidak terputus. Nah. Dikarenakan kezaliman orang-orang yang apa nih Tan? Karena kezaliman yang mereka buat-buat telah menjadi soro menjadi wasofan, sifat yang melekat bagi mereka. Okay. Menjadi sifat yang melekat bagi mereka. Nah, Musa. Ya nami barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman iftara 'alallahi kadhiba. Ulaika yu'raduna 'ala rabbihim. Putus-putus ya suaranya, Ustaz. Aduha illadika rabbim ya siapa yang lebih zalim dari kan mereka tetapkan di atas rahasia ada enam. Suaranya udah jelas lagi? Sudah jelas. Tadi yang nggak jelas dari bacanya atau baca? Tadi. Baca Qurannya. Tilawah, pasti tilawahnya. Mereka akan dihadapkan di hadapan Rabb mereka dan para saksi yaitu para malaikat akan berkata haula'il ladzina kadzabu 'ala rabbihim, mereka itulah orang-orang yang mendustakan atas nama Rabb mereka. Artinya mereka sering mengadakan kebohongan atas nama Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan sesuatu yang tidak ada dasarnya padahal hal itu berkaitan dengan hak-hak Allah, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak kita baca dalam tafsir yang sudah lewat bahwa mereka misalnya mengatakan ya yadullahi maghlula wal iyadu billah, ya Kemudian mereka banyak mengatakan sesuatu apa ini. Mereka banyak mengharamkan apa yang dihalalkan, ya. Dan sebaliknya mereka menghalalkan apa yang diharamkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya Allah memiliki anak, udah gitu anaknya perempuan. Wal iyadu billah. Benar sekali kedustaan atas nama Allah yang mereka lakukan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini ala la'natullahi 'alal zalimin. Ya, ketahui la'nat Allah ya atas orang-orang yang zalim. Dan kalau kita bicara tentang laknat, makna dari laknat adalah orang, maka sisi dan penderita. Mana Bu Delis? Ya, Ustaz. Suara Ustaz masih terputus-putus. Suara yang, masa? Udah ganti jaringan nih? Ya, moga lancar. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah dan mereka menginginkan jalannya bengkok. Dan mereka itu di akhirat, dan mereka itu di mereka itu orang kafir terhadap akhirat gitu, Ustaz. Dan mereka itu kafir dengan hari akhirat, kehidupan akhirat, pilihan dan kehidupan akhirat. Alazina isi mausul sebagai mubtada, yasudduna fi'il mudhari'un, alwaw sebagai fa'il, jumlah fi'il dan fa'il sebagai khobar, ansabili jarwa majrur, Allahi lafud dalala sebagai mudafun ilaihi, alwaw harfu adfin, ia beruna fi'ul mudhari, alwaw sebagai fa'il, ha mafulun bi, iwajan hal, alwaw harfu adfin, hum mubtada, bil akhirati jarwa majrur, hum aladina. Mana Ustaz? Ustaz, soalnya gak kedengaran. Ustaz. Ustaz, hilang suaranya. Ustaz. Ustaznya hilang. Afan, tadi ini udah pakai HP, pakai WiFi, wallah alam. Ya, padahal Allah. Nah, tadi sampai mana? Hum ya? Iwajan. Allah harf arfin, humnya mubtada ya? Ya. Bil akhirati jarwa majrur. Hum mubtada lagi ya, Ustaz ya? Ya, mubtada lagi. Kafiruna khobar lagi. Kemudian khobar dari yang hum pertama, apa semuanya yang bil akhirati ke belakang atau bilang seperti aja Ustaz? Ya, yang hum kafirun aja. Oh, hum kafirun. Jadi, hum itu kafirunnya itu sebagai khobarnya hum. Oh, khobar dari hum ya. Hum kafiruna sebagai khobar dari hum. 19. Haula'i zalimuna allazina yamna'una an-nasa 'an sabilillahi mausulati ila ibadatihi. Bukan al-musilati. Al-musilati. Al-musilati ila ibadatihi. Wa yuriduna an takuna. Nah, hilang ustaznya. Ustaznya hilang ya? Ya Bu, hilang. Hilang lagi ya. Malah nggak ada keluar ya, terlempar kayaknya. Kita tunggu di ini, di chat. Nggak kabar di chat nggak? Wah. Ustaz Bukhari, apa kabar Ustaz Bukhari? Masya Allah, jadi sah ini. Luar biasa, saya sah. Ustaz Bukhari, saya luar biasa ini. Bisa aja. Saya harus banyak belajar nih sama antum nih. Udah pada pinter-pinter di sini ya. Jadi Ustaz semua dong, kalau pinter. Murid amin, pinter. Amin. Itu loh yang baru muncul tuh, Ustaz Qahir itu sekali muncul langsung. Masih belajar. Masya Allah. Berkah untuk semuanya, berkah. Ya, semoga kita betah. Amin. Nanti keselesai nanti kita minta lagi yang lain apa ke ustadznya gitu biar kita bisa membaca ya. Iya. Tafsir Sa'di Bu lebih panjang. Tapi apa? Tafsir As-Sa'di. Oh. Lebih tantangan. Kosakatanya lebih banyak kayaknya. Iya ini kan ya, ustadz kan ceritakan yang ringkas dulu karena kita pemula kan. Iya. Namanya juga muyasar mudah. Nih Ustadz udah ngechat nih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum, afwan kadarullah, sinyal baik IndiHome maupun Indosat di Jogja lagi enggak bagus banget. Putus-putus terus besok aja ya insyaallah katanya. Oh iya sudah, nanti kita kelut yang baik. Assalamualaikum. Doa kafaratul majelis. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.